Kemudian kata penanya, dikatakan dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW memisahkan antara Islam dan iman dan menjadikan seluruh amalan-amalan bagian dari Islam, bukan dari iman. Mohon dijelaskan. Ya, kalau dalam hadis Jibril memang lafaz Islam dan iman itu disebutkan dalam satu kalimat. Dalam hal ini para ulama memberikan keterangan, bila lafaz Islam dan iman disebutkan dalam satu kalimat, apakah satu ayat atau satu hadis disebutkan bersama-sama, maka Islam mempunyai makna sendiri dan iman mempunyai makna sendiri. Tetapi bila lafaz Islam atau lafaz iman disebutkan sendirian, tidak disebutkan bersama-sama, maka Islam mempunyai makna iman, iman mempunyai makna Islam. Ya. Jadi di dalam hal penyebutan nama Islam dan iman di dalam satu ayat atau satu hadis itu hanya untuk menunjukkan klasifikasi saja, tingkatan orang itu dalam beriman. Seperti Al-Quran menyatakan, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang A'rab, orang-orang Arab gunung datang kepadamu hai Muhammad, dan mereka menyatakan kami masuk Islam, kami telah beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Kami telah beriman, kata mereka. Maka katakanlah kepada orang-orang itu, kalian belum beriman, akan tetapi hendaknya kalian katakan kami masuk Islam, karena iman belum masuk dalam hati kalian. Ayat ini menyebutkan iman dan Islam dalam satu ayat. Maka maknanya kalau iman itu mereka yang telah menerima Islam dengan hati dan dengan anggota tubuhnya, sedangkan Islam itu ialah hukum zahir seseorang. Walaupun batinnya belum masuk iman, tetapi zahirnya dia telah menjalankan syariah Islamiah yang zahir, maka dia itu disebut muslim. Ya. Akan tetapi di ayat lain Islam disebut secara tersendiri tanpa digandengkan dengan iman, maka diartikan Islam itu ialah iman, iman itu ialah Islam. Seperti ayat lain menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maksudnya ya mukmin juga. Mukmin ya muslim, muslim ya mukmin. Begitu yang diterangkan oleh para ulama. Dalam hadis iftirak ini juga ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, kemudian mal iman. Karena disebutkan dalam satu hadis dua-duanya, maka Islam mempunyai pengertian sendiri, iman mempunyai pengertian sendiri. Mafhum hadha ya ikhwan.